Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala al-imam amirul mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi. Babu man a'tahu Allahu shay'an min ghairi mas'alatin wala israfi nafsin. Bab man a'tahu Allahu shay'an. Seseorang yang Allah berikan kepadanya sesuatu dari harta ini min ghairi mas'alah, dengan tanpa meminta-minta. Wala israfi nafsin, dan dengan tanpa jiwa yang berambisi. Israfu nafsin ay al-hirs alal mal. Ambisi mendapatkan harta. Yakni apa hukumnya dia menerima harta tersebut? Allah kasih dia anugerah melalui seseorang, memberikan sesuatu kepada dia dengan tanpa dia meminta-minta, dengan tanpa dia berambisi untuk mendapatkannya. Apa hukumnya menerima harta itu? Jawabannya adalah boleh diterima. Dan itu bukan termasuk meminta-minta. Lalu beliau membawakan ayat wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang yang meminta-minta dan seseorang yang mahrum. Al-mahrum disebutkan dalam tafsirnya ialah al-muta'affif alladhi la yas'al. Al-muta'affif alladhi la yas'al, seseorang yang menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta. Ada mahrum. Jadi makna ayat ini wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta benda mereka ada hak untuk yang meminta dan untuk yang tidak pernah meminta-minta, tapi dia sangat memerlukan. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beriman, yang gemar bersedekah. Mereka adalah seseorang yang biasa memberi sedekah. Dari harta mereka disedekahkan untuk yang meminta-minta dikasih. Al-mahrum yang tidak pernah meminta-minta, dia juga kasih. Sisi argumentasinya adalah, ayat ini memuji orang-orang yang bersedekah kepada yang meminta dan yang tidak meminta. Baik. Orang yang bersedekah itu dipuji, berarti pemberian dia itu makbulah. Pemberian dia boleh diterima. Yang mengambil tentu tidak dicela. Sebab itu dipuji dalam Al-Qur'anul Karim. Difahami ya? Si fulan A, dia bersedekah untuk yang meminta dan yang mahrum. Ayat ini memuji tindakan si A tadi. Tindakan dia bersedekah untuk yang sa'il dan yang mahrum. Itu menunjukkan pemberian si A tadi sesuatu yang dipuji, sesuatu yang diterima. Maka pihak-pihak yang mengambil pemberian tadi tidak dicela. As-sa'il nerima, enggak dicela. Al-mahrum, orang yang menjaga kehormatan diri, yang enggak pernah meminta-minta, dikasih, dia menerima, tidak dicela. Ghairu malu. Difahami insyaallah ya. Sehingga ayatnya sesuai dengan bab yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi kalau menggunakan bahasa Arab, idza kana al-mu'ti mamduhan fa'atiyatuhu maqbulah wa akhidhuha ghairu malum. Idza kana al-mu'ti mamduhan, ketika orang yang memberi itu dipuji, fa'atiyatuhu maqbulah, berarti pemberian dia diterima, maqbulah. Wa akhidhuha ghairu malum, berarti yang mengambil pemberian tadi tidak dicela. Berarti apa ya, Van? Bolehnya seseorang itu menerima harta, menerima pemberian ketika dia tidak meminta-minta, tidak pula ada ambisi semangat dalam hatinya untuk mendapatkannya. Ujuk-ujuk, tahu ujuk-ujuk ini tiba-tiba ada yang ngasih. Itu siapa ini? Apa? Sudah, yang lain aja. Memang itu antum. Ya, jazakallah khairan, dikasih pembalasan yang setimpal. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum fi amwalikum. Boleh. Dikuatkan dengan hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Yahya ibnu Bukair. Yahya ibnu Bukair, nama bapaknya siapa ini? Masmu abihi. Siapa nama bapaknya ini? Mana ini para muhadits ini? Ini yang lama-lama kok enggak nongol nih. Coba kepalanya angkat coba. Enggak ada yang kelihatan ya. Yahya ibnu Bukair masmu abihi. Ya Allah, man yaqul? Abdullah. Nah. Ismuhu Yahya ibnu Abdillah ibni Bukair Al-Misri. Dia dinisbahkan kepada bapaknya. Menunjukkan kakek itu adalah bapak. Al-Jadduh wal-Ab. Qala haddathana al-Layth. Layth ibn Sa'ad. Abu al-Harith al-Fihmi al-Misri. Rahimahullah, Imam Ahli Misr fi zamanih. Imam Ahli Mesir pada masanya. Imam Layth ini sezaman dengan Imam Malik. Sebagian huffaz menyatakan Al-Layth afqah min Malik. Layth ibn Sa'ad ini lebih faqih daripada Imam Malik. Barakallahu'alaikum. An Yunus an Zuhri. Jangan lupa, kalau Yunus dari Zuhri, maka dia Yunus ibnu Yazid al-Aili. Kalau Yunus dari Hasan, Yunus bin Man ibnu Ubaid. Ahsan ta ya Faruq. Yunus ibnu Ubaid. Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri. Kalau Al-Hasan bin Abil Hasan Yasar Al-Basri. Hakal. Yunus An-Zuhri, Yunus bin Yazid Al-Aili An-Zuhri ibnu Shihab Az-Zuhri. Yunus anil Hasan wa Yunus ibn Ubaid dari Al-Hasan ibni Abil Hasan Yasar Al-Basri rahimahullah. Naam. An Salim dari Salim. Salim bin Man. Wa Salim bin Abdullah bin Umar. Putranya sahabat Abdullah bin Umar. Az-Zuhri banyak meriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar. Barakallahu fikum. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qaal. Bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Umar yaqul. Aku pernah mendengar sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata. Ini riwayatnya Salim dari bapaknya Abdullah bin Umar, dari kakeknya Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Namanya riwayatul rawi an abihi an jaddi, an abihi an jaddi, silsilah anak dari bapak dari kakek. Sami'tu Umar radhiyallahu anhu yaqul, saya pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yu'tini al-ata. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberikan kepada aku sebuah pemberian. Fa'akul, maka saya katakan, i'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Ya Rasulullah, berikan saja itu kepada orang yang lebih fakir daripada aku. Tidak menerima ya. Padahal dikasih langsung oleh Rasul. Sahabat Umar tidak meminta, juga tidak ada ambisi dalam hatinya untuk mendapatkan itu. Dikasih, ditolak. Kata sahabat Umar, ya Rasulullah, berikan saja itu kepada orang yang lebih fakir, yang lebih memerlukan daripada aku. Faqala, maka Rasul bersabda, khudhu, ambil, ambil. Idza ja'aka min hadzal mali syai'un, apabila datang kepada engkau dari harta ini sesuatu, wa anta ghairu musyrif, dalam keadaan engkau tidak punya ambisi untuk mendapatkannya, musyrif haris, wala sa'il, dan engkau tidak meminta-minta, fakhudhu, ambil. Wa mala, adapun yang tidak seperti itu, yakni kalau kamu harus meminta-minta, kamu harus punya ambisi untuk mendapatkannya, fala tutsbi'hu nafsak, maka jangan engkau memperturutkan nafsumu untuk meraih harta tersebut. Wallah, insyaallah ya. Sangat jelas. Hadis ini menunjukkan dengan jelas, ketika seseorang itu mendapatkan rezeki dari Allah melalui seseorang, tidak karena meminta-minta, tidak ada ambisi, ambisi hatinya untuk mendapatkannya, dia punya hak untuk mengambil, boleh menerimanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan tambahan lafaz, khudhu fatamawwalhu wa tasaddaq bih. Khudhu, ambil. Fatamawwalhu, silakan kamu jadikan sebagai hartamu. Wa tasaddaq bih, silakan engkau bersedekah dengannya. Artinya apa? Tambahnya sangat penting. Ketika itu pemberian cukup besar jumlahnya, tidak perlu kamu kembalikan sisanya. Tidak perlu kamu ambil untuk keperluan kamu yang primer saja, selebihnya kembalikan. Tidak perlu. Kamu boleh menerima walaupun dalam jumlah besar. Silakan kamu ambil, kamu jadikan sebagai harta benda kamu, juga dipakai untuk sedekah, untuk yang lain bahkan. Khudhu fatamawwalhu wa tasaddaq bih. Apa syaratnya untuk boleh ikhwan? Dua syarat. Yang pertama, min ghairi mas'alatin. Tidak minta-minta. Datang, Allah ya akhi, bagi-bagilah. Kalau dapat kiriman antum ini, masak jajan di pek direk, dimakan sendiri. Ya bagi-bagi, bagi-bagi. Ada masalah, ada la yajuz. Tama meminta-minta. Yang kedua, min ghairi isyrafi nafsin. Ay min ghairi hirsin alaih. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika ditanya tentang makna isyrafun nafs, ay bil qalb. Dari hati. Hatimu itu tidak kemudian kepingin mendapatkannya. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Kalau dua ini terpenuhi, maka labas. Boleh untuk mengambilnya, barakallahu fikum. Nah, lagi murojaah, pelajaran atau Al-Qur'an atau apa, atau ada yang datang. Oh ya, untuk antum. Kaget antum. Apa ini? Untuk antum. Ada yang lain, dah kasihkan sama yang lain. Tidak, untuk antum. Ya, itu namanya rizqun sakahullahu ilaik, rezeki yang Allah tuntun untuk kamu. Boleh enggak diambil? Boleh enggak diambil? Boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rizq minallah. Bersyukurlah kepada Allah dan ucapkan terima kasih kepada yang memberi. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum wa fi amwalikum. Nah, ini kalau waduh, gak dikasih aku ya. Wah, ya bagi hari ini, gimana ini? Wah, ini bagi-bagi sama teman-temannya sendiri ini. Lupa sama yang satu ini, gak ngerti apa kalau lama gak dikasih kiriman ini. Apa ini? Minta-minta, saya bukan minta-minta ya, saya gak mau minta-minta. Tapi hatinya, mau dikasih-kasih ya, mau dikirim ke saya gitu. Ya Allah, kok rasanya kok kayak sedep banget itu. Aduh, kuenya menggiurkan itu. Kok gak nyampe ke sini ya. Nah, ada israfun nafsin. Allah Maha tahu atas segala sesuatu, barakallahu fikum. Paham ini? Sehingga tanpa itu semua, dua syarat. Tayyib, man a'tahu Allah Ta'ala ma'antifa'il qaydainil madhkuraini falyakbal. Barang siapa yang Allah berikan kepada dia harta ini dengan tanpa atau dengan hilangnya dua poin tadi, silakan terima. Bukan meminta-minta, bukan karena israfun nafsin. Barakallahu fikum. Wa'adhu insyaAllah ya. Difahami siapanya? Difahami. Ini perlu dilatih. Perlu dilatih, barakallahu fikum, dan insyaAllah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan, barakallahu fikum, hamba-hambanya yang salihin, hamba-hambanya yang sabirin, yang bersabar, hamba-hambanya yang mutawakkilin alaih, yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Azza wa Jalla, yang memohon kepada Allah Azza wa Jalla semata, yang memohon rezeki kepada Allah semata, semua dipasrahkan kepada Allah semata, disertai dengan ikhtiar yang mubah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang mukmin. Tapi belum jangan dipahami pasti harus dapat harta banyak. Enggak. Dia tetap mendapatkan rezeki sesuai dengan keadaannya masing-masing. Namun dia di posisi rezeki yang halal, bukan rezeki yang tidak halal, barakallahu fikum. Hadza wadih. Qala rahimahullahu ta'ala. Babu man sa'alan nasa takathuran. Bab seseorang yang meminta-minta kepada orang lain takatsuran dalam rangka untuk memperkaya diri. untuk memperbanyak hartanya. Ai fahuwa madzmum, maka dia tercela dengan tindakan tersebut. Akan dibawakan setelah itu oleh al-muallif kecaman-kecaman bagi seseorang yang suka meminta-minta. Dari babnya barakallahu fikum sangat jelas menunjukkan bahwasanya hadis al-ahadith fi dhammil mas'alah, hadis-hadis yang berisikan celaan bagi seseorang yang meminta-minta apabila ada unsur takatsur. Apa takatsur? Untuk memperbanyak hartanya, untuk memperkaya diri. Takatsur juga dimaknakan dengan al-istikthar, sering sekali. Sering sekali dia meminta-minta. Barakallah. Berarti kalau posisinya dia itu lihajatin, dikarenakan sebuah hajat yang begitu mendesak, maka tidak mengapa dia meminta kepada orang lain untuk kebutuhan primernya. Yang tidak boleh apa ini? Takatsuran, memperbanyak, memperkaya diri, memperbanyak hartanya, atau sering sekali berbuat demikian. Ketentuan yang berikutnya yang disertakan di sini barakallahu fikum ialah kalimat man sa'alan nas ay lihajati nafsih. Seseorang yang meminta-minta kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi. Lihajati nafsihi, kepentingan pribadi. Kenapa disebutkan yang seperti ini? Sebab kita diperbolehkan untuk meminta kepada orang lain, tapi bukan kepentingan pribadi. Kepentingan apa ini? Kepentingan agama. Ini masuk dalam bab al-hathu ala sadaqah, bab anjuran menganjurkan orang lain bersedekah. Babnya ta'awun alal birri wa taqwa. Ini bukan tercela, sangat dianjurkan. Baik, atau yang kedua dia meminta itu untuk hajatnya orang lain yang memerlukan. Dia menghubungi si fulan yang kaya, minta supaya dia bersedekah kepada si fulan yang memerlukan, yang membutuhkan biaya. Ini diperbolehkan. Ini disebut dengan istilah asy-syafa'atu 'ala shadaqah. Asy-syafa'atu 'ala shadaqah, memperantarai orang lain, memperantarai orang lain untuk dia mendapatkan sedekah. Ini sangat dianjurkan. Rasul mengatakan isfa'u tu'jaru. Hendaklah engkau memberi syafaat, memperantarai orang lain, kamu akan dikasih pahala. Faham ya? Dua keadaan. Sehingga kecaman di sini ketika dia meminta-minta kepada orang lain lihajati nafsih, untuk kepentingan pribadi. Dan takatsuran, dalam rangka memperkaya diri, atau sering sekali berbuat seperti itu. Hadza huwal madzmum, inilah yang tercela. Inilah maksud hadis-hadis yang akan dibawakan nanti yang menjelaskan tentang tercelanya meminta-minta. Difaham ya, kan ya? Faham ya? Itu dua ketentuan dhamnya, tercelanya. Difahami? Diulang lagi ya. Apa sudah cukup? Cukup. Yang tidak tercela ialah satu, man sa'alan nasa lil masalihid diniyah. Yang dibahas sebelumnya kemarin, meminta kepada orang lain untuk kemaslahatan din, masalah agama. Ini dimasukkan dalam bab apa ya, Fan? Al-hathu ala sadaqah, dimasukkan dalam bab menganjurkan orang lain untuk bersedekah. Boleh, sangat dianjurkan. Jadi ngajak orang untuk infak untuk sedekah, baik secara umum atau langsung datang kepada seseorang, ya Allah, Akh Fulan, Pak Fulan, ya Allah, sedekah, ya Allah, fisabilillah. Itu diperbolehkan. Banyak riwayatnya. Tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sekelompok orang atau kepada seseorang sahabat dianjurkan untuk bersedekah. Ini boleh. Kenapa? Maslahatnya agama, bukan pribadi. Difaham ini? Yang kedua yang boleh apa, Evan? Limaslahatil ghair. Dia meminta kepada orang lain untuk kemaslahatan pihak ketiga. Kemaslahatan orang lain yang memerlukan. Lihat saudaranya, Masya Allah, miskin, fakir, tidak punya apa-apa, kondisinya sangat memprihatinkan. Dia tidak sanggup untuk membantu. Maka dia memperantarai si Fulan datang kepada orang yang punya harta. Pak Fulan, min fadlik, tolong Pak Fulan, bantu teman kita itu. Kasihan dia, enggak punya apa-apa, memperhatinkan. Itu kayaknya enggak makan beberapa hari itu. Saya juga enggak punya kemampuan, Pak. Monggo jenengan yang punya harta lebih, bantu dia. Tindakan ini namanya apa? Asy-syafa'atu 'ala shadaqah. Memberi syafaat, memperantarai orang untuk bersedekah. Sangat dianjurkan, isfa'u tu'jaru. Ini untuk kemaslahatan orang lain, bukan kepada kita pribadi. Begitu dapat langsung dikasihkan kepada orang lain yang membutuhkan tadi. Tindakan kita namanya syafa'ah ala shadaqah. Kita dapat pahalanya, yang lain dapat hartanya. Enak mana? Enak dapat pahala ya. Difahami ini. Yang ketiga yang boleh adalah lil hajjah al masah. Karena sebuah hajat yang sangat mendesak. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Beberapa pihak yang diizinkan secara syar'i untuk meminta walaupun untuk hajat pribadi. Karena sangat-sangat terdesak. Yang pertama, seseorang yang terkena musibah. Ya, terkena musibah pada hartanya, ludes habis harta dia. Maka dia bisa meminta-minta sampai terpenuhi hajat primernya. Tergambar ya ini ya. Dulunya dia bukan orang miskin, dia orang mampulah, mungkin sedang, mungkin dia kaya. Musibah. Namanya musibah. Akhirnya hilang semua yang dia miliki. Hanya ada baju yang menempel dalam tubuhnya dia saja. Tidak punya apa-apa, maka dia boleh meminta kepada orang lain hajat pribadinya yang cukup untuk hajat primernya saja. Yang kedua, seseorang yang betul-betul fakir, miskin, tidak punya apa-apa, dipersaksikan oleh beberapa orang yang adil di situ. Orang yang fakir, yang miskin, tidak punya apa-apa. Maka dia bisa meminta-minta kepada orang lain hajat pribadi untuk kebutuhan primernya saja. Yang ketiga adalah seseorang yang berupaya mengislah, mendamaikan kedua belah pihak yang pertikai. Islah bainan nas. Dan dia memerlukan biaya, maka dia bisa meminta kepada orang lain untuk pribadinya dalam rangka untuk islah, memperbaiki kedua belah pihak yang sedang bertikai. Ini yang disebutkan dalam hadis. Ini pengecualian dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang tercelanya meminta-minta. Difahami ya? Yang ini ya, otomatis tidak sering, tidak bakal takatsuran, bukan untuk memperkaya diri, bukan sering berbuat demikian. Jarang. Itu lil hajah, sangat mepet sudah. Ada lagi pengecualian yang berikut, yang keempat ya. Barakallahu fikum. Disebutkan juga dalam hadis, yaitu ketika dia memintanya kepada penguasa. disebutkan dalam hadis Samurah bin Jundub inda ashabis sunan, dikatakan illa ayyas ala dha sultanin, kecuali kalau dia meminta kepada penguasa. Ini boleh. Maka posisinya sama kayak meminta baitul mal. Datang kepada penguasa, "Pak, minta Pak. Saya lagi tidak punya apa-apa ini, Pak." Langsung ngomong pokok kepada penguasa. Diizinkan dalam syariat. Difahami ya? Sehingga ada yang tercela, ada yang diizinkan dalam syariat. Tidak semua meminta itu dikatakan haram, tapi dirinci dengan perincian-perincian di atas. Yang haram ada ketentuan-ketentuannya, yang diizinkan ada beberapa keadaan-keadaan padanya. Barakallahu fikum. Ada seseorang yang pekerjaannya jadi pengemis tiap hari. Hukumnya apa ini? Adalah yajuz, terkena ancaman-ancaman orang yang meminta-minta. Bekerja mengemis, tapi rumahnya bagus, tingkat satu, tingkat dua gitu, mentereng ya Irfan. Ngemisnya agak jauh sedikit, jauh pulang dan bawa satu kresek. Uang apa ini? Macam-macam ya, uang receh ya, uang anu. Nah, ketika dihitung dalam sehari dapat 1.500.000. Dikalikan 30 hari 30 juta. Kenyang ya. Tapi kenyang dengan celaan. Adalah ya Yesus. Dipahami insyaallah ya. Sehingga hadis yang nanti kita baca yang mengecam tindakan meminta-minta itu terkait dengan hajat pribadi dan dalam rangka untuk memperkaya diri atau sering berbuat demikian. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Yahya ibn Bukair, yang tadi Yahya bin Abdullah ibn Bukair. Qala hadathana Layth, yang tadi juga Layth bin Sa'ad Abu al-Harith al-Fihmi. An Ubaidillah bin Abi Ja'far qala sami'tu Hamza ibn Abdullah bin Umar. Tadi Salim, sekarang Hamzah, putranya Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata, sami'tu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala. Aku pernah mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa, terus menerus seseorang itu meminta-minta kepada orang lain, hatta ya'tiya yaumul qiyamah, hingga datang pada hari kiamat nanti, laisa fi wajhihi muz'atu lahmin, tidak ada pada wajahnya satu potong daging pun. Artinya apa ya? Datang di hari kiamat, wajahnya tidak ada dagingnya. Berarti kayak apa? Kayak apa? Yang jelas kayak apa? Pocong. Loh, kok pocong sih? Kayak apa? Kayak tengkorak. Allahul musta'an. Itu betul-betul taubih. Direndahkan, direcehkan, dihinakan ketika itu. Di wajahnya enggak ada yang namanya muz'atul lahmin, ay qit'atul lahmin. Enggak ada potongan-potongan dagingnya sama sekali. Kayak tengkorak. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini, ma yazalu rajul, kata-kata la yazalu menunjukkan apa ini? Al-istikthar, terus menerus sering berbuat demikian. Yas'alun nas, meminta-minta kepada orang lain, yakni li hajati nafsih, untuk hajatnya dia pribadi. Maka nanti datang pada hari kiamat tidak ada sepotong daging pun di wajahnya, datang kayak tengkorak. Naudzubillah min dzalik. Wa qala, dan Rasul bersabda, inna syamsa tadunu yaumal qiyamah, sesungguhnya nanti langit akan mendekat di hari kiamat, hatta yablughal 'araqu nisfal udhun, hingga keringat hamba ketika itu sampai ke pertengahan telinganya. Fabainama hum kadzalik, ketika mereka demikian keadaannya, istaghathu bi Adam thumma bi Musa thumma bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta pertolongan kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Allah Musa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazada Abdullah, dan Abdullah menambahkan, Abdullah bin Saleh, di nuskho yang lain Abdullah bin Saleh. Naam. Haddathani Al-Layth qala haddathani Ibnu Abi Ja'far, ini Abdullah bin Abi Ja'far. Fayashfa'u, maka Rasul memberikan syafaat, meminta syafaat, liyuqda bainal khalqi, kemudian supaya diputuskan di antara makhluk-makhluk ini. Fayamshi, maka Rasul berjalan, hatta ya'khudha bihalqatil bab, hingga beliau pun mengambil halqatul bab, lingkaran yang nempel di pintu. Kalau di pintunya sana untuk mengetuk pintunya. Paham ya? Pintu ada kayak bulatan gitu, lingkaran besi yang di pintu yang untuk dok dok dok dok. Itu pintu model lama ya. Tayyib. Fa yauma idzin yab'athuhu Allahu maqaman mahmuda, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Rasul pada tempat yang terpuji. Yahmaduhu ahlul jam'i kulluhum, beliau dipuji oleh semua orang yang ada di padang mahsyar ketika itu. Yang ini ringkasan yang sangat ringkas tentang hadis syafaat yang begitu panjang ya. Yang begitu panjang. Wa qala mu'alla qala haddathana Wuhaib an Nu'man bin Rashid an Abdullah bin Muslim akhi Zuhri an Hamzah Sam'a bin Umar radhiyallahu anhuma 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fil mas'alah. Yang ini istinad yang kedua, hanya pembahasan mas'alah, hanya pembahasan tentang masalah meminta-minta saja dengan tanpa hadis yang menyebutkan syafa'ah. Hadza mafhum. Mu'alla ibn Asad, Wuhaib ibn Khalid. Naam. Barakallahu Hamzah wa Hamzah bin Abdullah bin Umar. Tayyib. Wallahul musta'an. Indahina. Selesai pembahasan ini dengan rincian yang disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Yang dihafal yang mana ini, ikhwan? Dua-duanya, hadis Umar bin Khattab dan hadis Abdullah bin Umar. Penting. Hadis Abdullah bin Umar cukup pada kata-kata muz'atul lahmin, hadza yakfi. Barakallahu fikum, Allah taala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Sementara cukup, naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.